Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'du faqalan musannifu hafidhahullahu ta'ala. Dia masih mengutip perkataan Ibnu Qayyim di Al-Fawaid. Wa qala ta'ala fihim aydan, demikian juga Allah Ta'ala berfirman tentang ulama usu, ulama-ulama yang bejat, ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Fa khalafa min ba'dihim, maka datanglah setelah mereka khalfun, generasi yang rusak. Warithul kitaba, mereka mewarisi al-kitab, kitab suci, artinya mereka faham aturan Allah. Namun ya'khuduna arada hadal adna ay ad-dunya, dan mereka mengambil harta dunia yang haram, mereka nekat mengambilnya. Ngerti kalau ini harta korupsi, tindak kriminalitas pencucian uang atau yang lainnya. Boleh jadi mereka ambil dengan sengaja. Kenapa kok bisa nekat demikian? Wayakuluna sayaghfiru lana, mereka nekat melakukan hal itu kemudian dengan mengatakan, ya, kalau kiai kan diampuni dosanya. Nah, ini kalau kiai ustadz itu habib, ya, dosanya diampuni, gampang untuk diampuni. Bukan kiai, ya. Lain kalau bukan kiai, nah, itu sulit diampuni. Kalau ini lebih gampang diampuni. Kuluna sayurfarulana, kalau kami kita kiai yang dosa itu gampang diampuni. Wa ya'tihim ardum mithluhu ya'khuduhu, dan mereka ini tamak dengan dunia, sudah dapat dunia yang banyak dan itu harta haram. Wa ya'tihim, ketika datang pada mereka ardun, harta mithluhu semisal itu, ya masih diambil juga, tamak, rakus. Maka Allah katakan tentang para ulama usu dari kalangan Bani Israel, dan demikian juga siapa yang dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya kelakuan sebagaimana kelakuan ulama usu Bani Israel. Alam yu'khad alaihim mitsaqul kitab, tidakkah diambil dari mereka perjanjian Al-Kitab, perjanjian berkaitan dengan kitabullah. Dan setiap orang yang belajar kitabullah, setiap orang yang belajar kalamullah, maka dia mengambil perjanjian dari Allah. Apa perjanjian Allah atas setiap orang-orang yang berilmu, setiap orang yang mengerti ajaran wahyu? Alla yakulu alallahi ilal haq, kalian, janganlah kalian berbicara tentang agama Allah kecuali yang benar, kecuali kebenaran. Wa darasu ma fihi, dan mereka mempelajari apa yang jadi isinya. Wa darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, dan kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka itu hiburan dan motivasi untuk ulama-ulama yang lurus, yang tidak tergoda dengan tumpuan harta yang haram. Tidak menggadaikan fatwanya dengan dunia. Ya, maka kalian tidak perlu sedih. Wal wadarul akhirah khairul ladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa, yang menjaga diri dari harta-harta yang haram, maka akhirat jauh lebih baik untuk mereka. Afala ta'qilun, tidakkah kalian menggunakan akal? Ya, maka di sini inilah ulama yang ya, menggadaikan agamanya dengan dunia. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, ulama yang semacam ini tipikalnya dan keadaannya berkaitan dengan maksiat, mereka punya dua pola. Kalau kebenaran itu bisa disamarkan, mereka akan menyamarkannya. Mereka akan berupaya untuk membuat legitimasi atas kesalahan dan maksiat yang mereka kerjakan. Dan yang kedua kata Ibnu Al-Qayyim, ya, untuk satu hal-hal yang jelas itu penyimpangan, jelas itu satu kesalahan, jelas itu maksiat, ya, maka setan menjumuskan mereka ke dalam maksiat dengan meremehkan, menampakkan kecilnya maksiat. Kalian kan ustaz, kalian kan kiai, kalian kan orang yang berilmu, para pejuang agama, para pembela agama, ya kalau kesalahan para pejuang, pahlawan itu kan nanti itu kalah dengan baiknya, banyaknya kebaikanmu, jasa-jasamu. Maka di setan menampakkan kalau itu satu hal yang remeh. Maksiat enggak apa-apa. Kebaikanmu demikian luas, jasamu demikian besar. Maka jadi sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qayyim beliau mengatakan li makhujun bitaubah. Katakanlah nanti habis maksiat ini kita bertobat. Atau sebagaimana perkataan ulama usuk Bani Israel, sayughfaru lana. Lalu kita akan mendapatkan ampunan. Fa akhbar, maka Allah menceritakan bahasanya mereka para ulama usuk, mereka mengambil arad al-adna, harta yang rendah, yaitu dunia, harta dunia. Padahal mereka tahu haramnya harta itu untuk mereka. Dan mereka berupaya untuk, namun mereka mengambilnya dan mengatakan, sayurfaru lana, kita akan diampuni. Dan jika disodorkan kepada mereka, diiming-imingkan kepada mereka, aradun akhar, harta yang lain mereka pun mengambilnya. Artinya, fahumusiruna ala dhalik. Mereka terus-menerus dalam hal tersebut. Wadhalika, dan inilah, mendapatkan harta dunia inilah yang mendorong mereka untuk berkata-kata tentang Allah dengan perkataan yang tidak benar. Mereka tahu kalau ini bukanlah aturan Allah. Tidak semacam ini hukum Allah, namun mereka nekat mengatakan hadza hukmuhu. Demikianlah hukum Allah. Demikianlah syariat Allah. Demikianlah agama Allah. Inilah Islam yang rahmatan lil alamin. Inilah Islam yang komprehensif. Inilah Islam yang aktual, faktual. Maka mereka katakan itu Islam. Itu Islam, itu syariat. Wahum ya'lamuna anna dinahu wa syar'ahu wa hukmahu khilafu dhalik. Padahal mereka tahu dan sadar hukum Allah, syariat Allah, ketentuan Allah tidak seperti itu. Atau mereka tidak mengetahui bahasanya itu adalah agama Allah, syariat Allah dan hukum Allah. Maka terkadang mereka para ulama usuk ini orang-orang yang tahu dalil, namun berkata-kata yang tidak sesuai dengan dalil dan ilmu yang mereka ketahui. Terkadang mereka berkata-kata tentang Allah sesuatu yang mereka sebenarnya tidak punya ilmu. Apakah ini benar Islam ataukah bukan? Watarotan, dan terkadang mereka berkata-kata tentang Allah ma ya'lamuna, satu hal yang mereka ketahui bahasanya Islam tidak seperti itu. Maka ulama usuk itu beliau katakan terkadang mereka berkata-kata tentang Allah dan mereka belum tahu apakah itu betul-betul Islam seperti itu, hukum Allah seperti itu ataukah tidak, nekat. Maka ini al-qal alallahi bijahal, berkata-kata atas nama Allah dengan modal kebohongan, dengan modal kebodohan, tidak tahu. Lebih jelek dari hal ini adalah yang kedua. Berkata-kata tentang Allah dalam keadaan tahu tidak seperti itu hukum Allah, namun nekat meninggalkan hukum Allah yang sesungguhnya yang diketahui, dan nekat berkata-kata dalam keadaan dia tahu kalau tidak seperti itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua keburukan ini, yang kedua tentu lebih jelek. Kalau yang pertama, dia itu tidak tahu ini hukum Allah atau bukan ya. Menekat saja dia kasih label itu Islam. Kalau Islam itu seperti ini, Islam yang rahmatan lil alamin itu semacam ini. Dia pun tidak tahu secara pasti apa itu betul-betul Islam rahmatan lil alamin yang Allah maksudkan. Tidak tahu, nekat saja, ngawur saja. Gambling ya. Ini satu kejelekan, satu keburukan. Dan lebih parah lagi adalah orang yang tahu Islam tidak seperti itu. ajaran Nabi tidak seperti itu, namun nekat menyelisihinya. Menyelisihinya, dan kemudian hal yang menyelisih ajaran Nabi yang sebenarnya itu dia kasih label itu Islam yang sebenarnya. Adapun orang-orang yang bertakwa, yang menyadari kampung akhirat lebih baik daripada nikmat dunia, maka hubriyasa, cinta kedudukan dan cinta dengan berbagai macam kesenangan itu tidak akan mendorong mereka untuk lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Matariku dalika, dan jalan untuk itu adalah berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, dan meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan memikirkan dunia, dan bahasanya dunia itu akan hilang dan dunia itu rendah, dan memikirkan akhirat, dan bahasanya akhirat itu pasti datang cepat ataupun lambat, wadawam, dan nikmat akhirat itu abadi. Inilah cara supaya tidak menjadi orang-orang yang menggadaikan agamanya demi dunia. Caranya, kata beliau, jalannya adalah berpegang teguh dengan teks Quran dan Sunnah. Meskipun orang-orang berkomentar, ini memuja teks, mempertuhankan teks. Silahkan Anda berkomentar semaumu. Nah, caranya adalah dengan berpegang teguh dengan dalil Quran dan Sunnah. Dan orang-orang yang tidak mau dengan bahasa mereka memuja teks Quran dan Sunnah, mereka berpindah kepada memuja teks manusia, tokoh-tokoh yang dikagumi, orang-orang barat yang dianggap top, orientalis yang dianggap unggul, wah itu teksnya jadi teks suci. Mereka tinggalkan dalam bahasa mereka pengagungan, pemujaan terhadap teks Quran dan Sunnah, dan mereka terjumus dalam pemujaan terhadap teks orientalis, teks manusia yang tidak ada apa-apanya dan tidak ada nilainya daripada teks Quran dan Sunnah. Maka itu persis sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim di Nuniyah. Beliau mengatakan ada sebagian orang yang lari dari penghambaan kepada Allah, tidak mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong untuk menghambakan diri kepada Allah, kemudian mereka berpindah kepada penghambaan kepada syahwat dan syaitan. Sama-sama menghamba juga. Sama-sama pada akhirnya sama-sama menghamba. Dia enggak mau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi menghamba kepada setan dan syahwat. Maka demikian juga orang tidak mau menundukkan diri, tidak mau memuliakan, dalam bahasa mereka memuja, mempertuhankan teks Quran dan Sunnah, jadinya mereka mempertuhankan dan memuja teks ucapan-ucapan manusia, bahkan manusia yang kafir. Ya, maka di antara jalan untuk supaya bisa bersikap semacam itu adalah memikirkan dunia, dan bahasanya nikmat dunia sehebat apapun akan hilang, dan mengingat akhirat, dan akhirat itu pasti tiba. Mati itu ini masih mau nekat ya, mengucapkan ucapan yang keblinger-keblinger itu mau sampai sampai mati. Ini kalau orang itu mengingat akhirat pasti tiba, mati akan datang, apa kemudian masih nekat mengatakan bahasanya Nasrani juga masuk surga sebagaimana Islam masuk surga. Apa enggak mikir besok mau mati? Kalau ingat mati, ya, tentu dia akan berpikir ulang untuk tetap mempertahankan ya, ucapan semacam itu. Dan karena enggak iling mati, karena enggak ingat mati, enggak, masih saja ngotot semacam itu. Oleh karena itu sebagian tokoh mereka ketika kemudian dikomentari, ya Pak, saya doakan agar Anda punya pemikiran pluralisme semacam itu sampai meninggal dunia. Nah, dia marah-marah gitu loh. Dia marah-marah. Lu kan, Bapak kan meyakini hal itu sebagai satu hal yang baik. Kan? Saya doakan untuk istiqomah dengan hal tersebut sampai mati. Yo. Kok marah-marah? Kan? Itu kan aneh. Kan? Itu kan bukti kalau sebenarnya ya. Sebenarnya kenapa marah-marah itu bukti kalau sebenarnya tahu itu salah. Ya. Itu menyimpang. Dia didoakan istiqomah di atas pluralisme, di atas semua agama itu sama. Dia marah. Ya. Kalau itu yakin benar, oh ya, terima kasih. Semoga Allah kabulkan itu. Ya. Kenapa marah-marah? Ya, karena hatinya itu tahu. Ya. Tidak semacam itu Islam. Maka ya, kemudian ya, akhirat itu pasti datang dan akhirat itulah abadi dan kekal. Maka orang takkan istiqomah di atas jalan yang benar. Wahaula ila budda ayat tadi ufidin ma'al fujur fil amal. Maka mereka para ulama usul ini tidak boleh tidak mereka akan membuat bid'ah dalam agama di samping maksiat dalam amal. Maka terkumpul pada mereka dua hal. Maksiat, fujur, sekaligus bid'ah dalam akidah dan pemikiran. Maka orang yang punya bid'ah dalam akidah dan pemikiran itu biasanya identik dengan maksiat. Bahkan berkatakan labud, pasti. Orang punya bid'ahnya syiah, ya, punya zinanya syiah, mut'ah, ya, klop, ya. Bid'ah dalam masalah akidah dan pemikiran itu ya, menempel erat dengan fujur dalam amal. Dan kita jika kemudian kita misalnya baca berita tentang aliran sesat, ya, nanti kemudian ya, di antara ajarannya free sex ya, dan macam-macam itu satu hal yang sangat sering dijumpai. Maka benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim. Orang yang punya bid'ah dalam pemikiran dan akidah itu pasti terkumpul bersamanya fujur fil amal. Fa inna tibal hawa yu'mi 'ainal qalbi. Maka mengikuti hawa nafsu itu membutakan mata hati. Sehingga mata hati tidak bisa membedakan manakah sunnah dan bid'ah. Atau bahkan membaliknya. Maka dia lihat bid'ah itu sebagai satu hal yang sunnah dan sunnah itu bid'ah. Fahadhi afatul ulama. Inilah penyakit orang yang berilmu, tahu dalil. Inilah penyakit orang yang berilmu, tahu dalil. Ngerti isi Quran dan hadis. Idza atharu dunya. Jika mereka lebih memilih dunia, kemudian mencari kekuasaan dan kesenangan duniawi. Kutipan perkataan Ibnu Al-Qayyim di Al-Fawa'id. Wabil jumlah kesimpulannya, kata Ibnu Taimiyah di Darut Ta'arud Al-Aql, setiap orang yang memusuhi satu bagian dari Quran dan Sunnah, maka ada pada dirinya permusuhan dengan Nabi berbanding lurus dengan itu. Wakadzalika man ahabba dzalika, demikian juga orang yang mencintai Quran dan Sunnah, maka ada padanya al-wilayah, kecintaan dengan Nabi berbanding dengan itu. Kemudian kaidah yang ke-27, mereka para pengikut jejak salafus saleh mengingatkan bahaya dari jalan ahlil bid'ah. Di antara jalan dan kebiasaan ahlil bid'ah, menuduh para ulama yang berjalan di atas jalan salafus saleh, dia tuduh dengan tuduhan sebagai ulama yang keras, yang kasar, yang syiddah keras, dengan tujuan agar manusia atau umat itu tanfir, lari menjauh dari mereka. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra, wa in kadu la yuftinunaka, dan hampir-hampir saja mereka menyesatkanmu. Anilladzi awhayna ilaika, dari wahyu yang telah kami berikan kepadamu. Litaftariya alaina ghairah, supaya engkau menggantinya dengan yang lainnya, dan atas nama kami dengan engkau ganti dengan yang lainnya. Wa idzal latakhadzuka khalila, Jika demikian, mereka akan menjadikanmu sebagai kekasihnya. Ya, jika engkau mau semacam itu, meninggalkan wahyu yang Allah turunkan, diganti dengan yang lain, dan itu pun masih dengan atas nama Allah, maka mereka akan mencintaimu, mereka akan menjadikanmu sebagai kekasih hatinya. Dan Allah ceritakan tentang orang-orang munafik di surat At-Taubah ayat yang ke-47. Lau kharaju fikum, seandainya mereka ikut berangkat di tengah-tengah kalian, mazadukum illa khabala ay fasadan, mereka tidaklah memberikan tambahan kepada kalian kecuali kerusakan dengan gembosi orang-orang yang beriman. Ya, jika mereka orang-orang munafik itu berangkat jihad dan berangkat perang fisabilillah, mereka itu tidak akan menambah kekuatan kaum muslimin. Dan mereka hanya akan merusak barisan kaum muslimin dengan melakukan penggembosan. Sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Sabah pada saat perang Uhud. Berangkat dari Madinah 1000 kaum muslimin untuk perang Uhud. Di tengah jalan sebelum sampai di lokasi perang, ya, beberapa ratus meter ya, kurang lebih, mungkin 500 meter paling jauh 1 kilo dari lokasi perang, ya, Abdullah bin Sabah berhasil gembosi 300 kaum muslimin. Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong orang-orang munafik, gembosi pasukan kaum muslimin 300 ikut bersama rombongan kembali ke Madinah bersama Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka itu bukti benarnya apa yang Allah katakan, lau kharaju fikum mazadukum ila khubala. Jika mereka orang-orang munafik itu ikut berangkat berjihad bersama kalian, mereka tidaklah memberikan tambahan kepada kalian kaum muslimin kecuali kerusakan, yaitu penggembosan. Wala auda'u khilalakum, dan maknanya di tafsir jalan lain, asra'u bainakum, khilalakum di tengah, di antara kalian, auda'u dimanakan bersegera menyebarkan namimah. Ya berhunakum al-fitnah, mereka ayat lubu lakum fitnah, mereka mencari fitnah untuk kalian dengan cara membuat permusuhan di tengah-tengah kalian. Dan Allah katakan sikap buruk sebagian kaum muslimin, wafikum sama'una lahum, dan di antara kalian ada orang-orang yang demikian mendengarkan apa yang mereka katakan dan menelan mentah-mentah apa yang mereka katakan. Maka Allah mencela sebagian kaum muslimin yang suka mendengarkan omongan orang-orang munafik dan mencela mentah-mentah apa yang mereka katakan. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat yang ke-19, Allah Ta'ala berfirman, asyihatan alaikum, mereka pelit dengan kalian. Pelit bil ma'unah, bil mu'awanah, pelit dalam memberikan bantuan. Fa'idha ja'al khawfu, maka jika datang rasa takut, ra'aitahum, maka kalian lihat mereka orang-orang munafik itu yang duruna ilaika, memandangimu, tadur a'yunuhum, berputar-putarlah mata mereka, kalladhi yursha alaihi minal maut, seperti berputar-putarnya mata orang yang yursha alaihi, orang yang diliputi oleh kematian, yaitu dalam keadaan sakaratul maut. Fa'idha dhabal khawfu, maka jika hilang rasa takut, yaitu selesai peperangan dan terkumpulah ghanimah, salakukum, maknanya adhukum atau dorubukum, mereka menyakiti kalian atau memukul kalian, mereka pukul bi'alsinatin hidadin, dengan lidah-lidah yang tajam. Asihatan alal khair, karena mereka pelit atau rakus dengan harta. Yang dimaksud dengan al-khair, ghanimah. Mereka ingin dapat ghanimah yang banyak, nah, maka mereka komentar yang pedes-pedes, ketika di supaya mereka dapat jatah yang banyak. Ketika mereka diberi sedikit, mereka ngomongnya, ngomelnya tidak karuan, pedes, supaya mereka diberi harta yang banyak. Ulaika mereka itulah lam yu'minu, mereka bukanlah orang-orang yang beriman dengan iman yang benar. Allah hapus amal-amal mereka. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan penghapusan amal bagi Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang mudah. Maka Allah ceritakan di surat Al-Ahzab ini sikap orang munafik ketika terjadi peperangan. Ketika terjadi peperangan, mereka enggak mau bantu, pelit untuk memberikan bantuan. Itu ketika mau perang. Begitu pas perang, mereka itu ketakutan luar biasa dengan mati. Maka Allah katakan mata mereka bulannya sampai berputar-putar seperti orang sakaratul maut. Atau seperti orang yang mau pingsan, matanya seakan-akan berputar-putar. Karena begitu besarnya rasa takut menguasai diri mereka. Jika perang selesai, kaum muslim dapat ghanimah, wah, omongannya pedes. Kalau dikasih jatah sedikit, karena ingin dapat yang banyak, karena rakusnya dengan harta. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa yang ke-63, ulaika alladzina ya'lamullah ma fi qulubihim, mereka itulah orang-orang yang Allah tahu isi hati mereka, berpalinglah dari mereka, wa'idhum, dan nasihatilah mereka, wa qul lahum fi anfusihim, dan katakanlah kepada mereka, ya, pada diri mereka, kaulan baliran, dengan kata-kata dan ucapan yang sangat-sangat membekas, yang sangat-sangat luar biasa, sehingga kata-kata tersebut bisa membekas pada diri dan hati mereka. Kemudian ada perkataan, kutipan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, apa yang kalian sebutkan tentang perkataan yang lembut, wal mukhatabah billati hiya ahsan, dan tidaklah berkata-kata dengan kata-kata yang lebih baik. Maka kalian semua tahu bahwasanya aku adalah manusia yang paling banyak menggunakan hal ini. Maka mungkin wallah ta'ala alam ada orang yang mengkritik Ibnu Taimiyah dengan mengatakan bahasanya terlalu keras, bahasanya terlalu sadis, yang mbok lembut, ya, yang halus. Maka beliau komentari, nampaknya ini adalah orang yang dekat dengan beliau juga. Sungguh kalian tahu, aku adalah orang yang sangat lembut. Aku adalah orang yang paling banyak menggunakan kelembutan. Lakin kulla syai'in fi maudhi'i hasanun. Akan tapi segala sesuatu kalau pas pada tempatnya itu bagus. Lembut pada tempatnya bagus. Keras pada tempatnya bagus. Boleh jadi kasar pada tempatnya bagus. Wahai itu amarallah wa rasul bil ighlat alal mutakallim li baryihi wa adwanihi ala kitab wa sunnah. Menimbang dan mengingat kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk berkata-kata yang keras atau, kepada orang-orang yang berbicara li baryihim, dan dia adalah orang yang melampaui batas dan memusuhi Quran dan sunnah. Fanahnu ma'muru nabi muqabalatihi, maka kami pun diperintahkan untuk mengimbanginya. Lam nakun, maka dalam untuk orang semacam ini tidaklah kita diperintahkan untuk berbicara dengan mereka dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan perkataan yang lebih baik. Wa minal maklum, dan satu hal yang telah diketahui bahasanya Allah Ta'ala berfirman, wala tahinu wala tahzanu, janganlah kalian merasa rendah, jangan merasa sedih, kalian yang lebih unggul jika kalian benar-benar orang yang beriman. Maka siapa saja yang benar-benar beriman, maka dia adalah orang yang lebih unggul berdasarkan nas Al-Quran. Miliklah, dan Allah berfirman, milik Allah kemuliaan, demikian juga milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang mengusir Allah dan Rasulnya, ulaika fil adhalin, mereka adalah orang-orang yang hina. Kata Allah, Allah telah menegaskan, sungguh la aghlibanna ana wa rusuli, sungguh aku dan para utusanku itulah orang-orang yang menang. Dan Allah akan mewujudkan janjinya, bagi setiap orang yang memang seperti itu, yaitu betul-betul beriman kainan mangkana siapapun dia. Wa mimma yajibu, dan satu hal yang wajib untuk diketahui, bahasanya tidaklah boleh dalam akal, menurut akal sehat dan menurut agama, tidaklah boleh mati-matian mencari ridho makhluk. Karena dua alasan. Yang pertama, mendapatkan ridho seluruh makhluk, semua orang itu senang, itu satu hal yang tidak mungkin. Satu hal yang tidak mungkin. Lembut ada yang komentar, tegas juga ada yang komentar miring juga. Maka ada saja orang yang tidak sepakat. Maka disenangi semua orang satu hal yang tidak mungkin. Sebagaimana perkataan indah Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ridho nasi royatun latutrok. Disenangi semua orang adalah cita-cita dan tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Apapun pilihan kita, ada orang yang komentar negatif. Mau jadi preman, jadi ahli maksiat, ada yang komentar. Sampah masyarakat, orang brengsek. Rajin ke masjid, ada juga yang komentar. Calon teroris atau apapun pilihan yang kita ambil tuh ada saja orang yang komentar negatif. Maka jangan pernah punya cita-cita dan harapan, kata Syafi'i, untuk semua orang ridho. Padahal ini adalah cita-cita para caleg, ya. Gimana semua orang ridho, ya? Sehingga nyoblos dirinya. Kasihan mereka ini, ya. Mencari sesuatu yang latu drok. Tidak mungkin bisa diraih. Oleh karena itu kata Syafi'i, fa'alika bil amri alladhi yuslihuka. Karena demikianlah sikap orang lain dan manusia, maka menjadi kewajiban Anda untuk mengambil perkara yang itu memperbaiki diri Anda. Falzamhu, komitmenlah dengannya, pegang teguh-teguh hal tersebut. Wadak masih wahu, tinggalkan dan biarkan yang lain. Wala tu'anihi, dan janganlah engkau peduli dengan yang lain. Berikan kepedulianmu, perhatianmu pada hal yang yusleh, memperbaiki dirimu, memperbaiki dunia dan akhiratmu. Dan tidaklah baik dunia dan akhirat, tidaklah baik urusan dunia kecuali hal-hal yang manfaat, dan tidaklah baik akhirat kecuali dengan ilmu nafik dan amalun soleh. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita tidak perlu tidak boleh menurut akal, bahkan kata beliau, menurut akal sehat, apalagi tanpa pakai agama, itu menurut akal sehat, kata Ibnu Taimiyah, itu sudah mendorong orang untuk enggak usah susah payah pontang-panting, disenangi, disetujui, disukai semua orang. Akal sehat melarangnya dengan dua pertimbangan ini. Yang kedua adalah kita diperintahkan untuk mencari ridha Allah dan Rasulnya. Wallahu wa rasuluhu ahakku ayyurduhu. Allah dan Rasulnya lah yang lebih berhak untuk mereka berupaya agar mereka yurduhu, mereka bisa membuat ridha Allah dan Rasulnya. Wa alaina, dan jadi kewajiban kita untuk takut pada Allah, dan kita tidak boleh merasa takut pada siapapun. Illallah di sini istisna munqati. Fala nakhafu ahadan, kita tidak boleh takut dengan siapapun. Illallah, akan tetapi hanya kepada Allah kita takut, gitu maknanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, janganlah kalian takut dengan manusia, takutlah kalian kepadaku jika kalian adalah orang yang benar-benar beriman. Fala tarsawun nasa wa khshawni, janganlah kalian takut pada manusia, namun tidaklah kalian takut kepadaku. Fa iya ya farhabun, hanya kepadaku tidaklah kalian merasa takut. Wa iya ya fatakun, hanya kepadaku lah tidaklah kalian bertakwa atau merasa takut. Fa'alaina, maka menjadi kewajiban kita untuk takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dalam bersikap dengan manusia. Oleh karena itu kita tidak boleh zalim dengan manusia, dengan hati ataupun dengan fisik kita. Tidak boleh kita kemudian mendzalimi mereka dengan hati, wallah alam, mungkin diantaranya adalah memusuhi orang yang tidak berhak untuk dimusuhi, membenci orang yang tidak berhak dibenci, itu zalim dengan hati. Wa ilaihi wa nu'addi ilaihim, dan kita berikan pada mereka apa yang jadi hak mereka dengan hati dan fisik kita. Dan kita tidak merasa takut pada mereka fillahi, karena Allah. Kalau kita takut kepada manusia, maka kita akan meninggalkan apa yang Allah kemudian kita tinggalkan apa yang Allah perintahkan dan diperintahkan oleh Rasulnya karena takut dengan manusia. Maka siapa yang komitmen di atas jalan semacam ini, maka akhir yang baik adalah menjadi haknya. Sebagaimana Ibunda Aisyah pernah menulis surat kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, amma ba'du, fa inna man iltamasa ridha an-nasi bi sakhatillah, siapa yang mencari ridha manusia meskipun dengan mendapatkan murka Allah, maka Allah pasti murka padanya dan Allah akan membuat manusia murka dan tidak senang kepadanya. Sehingga wa'ada hamidu minan nasi dhamman, maka orang yang dulu memujinya akan berubah menjadi mencelanya. Dan siapa yang mencari ridha Allah meskipun banyak orang yang marah dan berkomentar negatif, maka Allah akan ridha dengannya dan Allah akan buat manusia ridha dengannya. Maka seorang mukmin pikirannya dan niatnya tidaklah lain dan tidak bukan kecuali mencari ridha Rabbnya, menjauhi murka Allah, dan akibat yang baik adalah menjadi haknya. Wala haula wala quwata illa billah. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.